Mitra bisnis, belum lama ini terjadi aksi unjuk rasa sopir taksi di Bali yang memprotes kehadiran armada Bali Taksi milik kelompok usaha taksi Bluebird. Aksi itu berujung anarkis dengan merusak puluhan mobil Bali Taksi, bahkan mereka melakukan aksi sweeping dan memaksa penumpang Bali Taksi turun. Hal seperti ini juga pernah terjadi di Bandung, Semarang, dan Medan. Ada yang menyebut ketika demo sudah menjadi alat dari persaingan bisnis, maka ini menunjukkan bahwa pengusaha di daerah banyak yang belum siap menghadapi persaingan. Padahal dalam dunia bisnis, ekspansi usaha dan persaingan adalah hal yang wajar dan biasa. Seharusnya, Pemda ikut bertanggung jawab dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan model senior Sandi Harun. Mbak Sandi, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya dengan demonya ini berarti kan banyak permintaan orang bubar karena mereka profesional banget, safety-nya, keselamatan penumpang dilihat, tanggung jawabnya. Kalau misalnya mungkin ada juga katanya yang barang hilang bisa sampai kembali, terus kalau naik taksi yang lain enggak, katanya seharusnya yang punya taksi yang lain harus meniru. Kok sampai ketakutan bubar masuk, kenapa harus takut? Berarti kan ada sesuatu di balik itu kan, harus melihat kepada diri mereka masing-masing yang punya perusahaan yang lain, maksudnya kenapa harus takut kalau mereka juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kenapa harus takut bersaing kan sehat, kalau rezeki kan nggak kemana-mana. Harusnya pengusaha lama melakukan pembenahan diri ya? Ya itulah perusahaan, semuanya ini terletak pada perusahaan. Kalau perusahaan yang lain memberikan sesuatu yang seperti Bluebird, siapapun di Indonesia ini juga tidak akan didemo kan, berarti kan ada sesuatu. Kalau ekonomi itu kesenjangan ekonomi, tapi ini kan bukan. Nah kalau kita memberi fasilitas, memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, persaingan kan itu bebas, biasa kan, nggak perlu ada demo, kecuali demo-demo yang lain. Kalau itu kan hanya persaingan aja. Apakah pemerintah harus turun tangan? Pemerintah harus bantu, karena ini kan udah masalah rakyat ya, dan mau nggak mau yang taksi lain juga, dia kan cari makan, harus turun tangan juga, dicari solusi yang terbaik. Pengalaman Anda dengan taksi bagaimana, Mbak? Kalau saya percaya pakai Bluebird atau Silverbird, dia udah lebih profesional. Jadi kitanya tuh tenang. Buat saya sih itu aja, kalau nggak ada Bluebird bingung. Diajarinnya emang sistematis, udah semua begitu seragam. Jadi belum pernah ada komplain sampai hari ini, sama sekali nggak ada. Nggak pernah kehilangan apa segala macam, ketinggalan nggak apa-apa, selalu bagus aja buat saya. Belum pernah sih kejadian aneh-aneh. Yang nggak bagus tuh yang lain, orang-orangnya ini aja, kurang disiplin kali ya. Demikian Sandi Harun, saya Kiki Wijaya.